Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadilladzina astafa. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita. Masih pada pembahasan na'at, yaitu tentang pembagian na'at. Qala asy-syarih wa na'tu yanqasimu ila qismain. Al-awwalu an-na'tul haqiqi. Na'at terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama na'at haqiqi. Qala al-Ahdal, berkata Ahdal dalam Al-Kawakib, wa yusamma hina idzin na'tan haqiqiyan licuryanihi ala sahibihi haqiqatan. Dinamakan ketika itu dengan na'at haqiqi karena dia berlaku atas pemiliknya secara hakikat. Intaha qawlu. Faqalu kaja Muhammadun al-aqil, telah datang si Muhammad yang akil. Maka al-aqil ini na'at haqiqi li Muhammad, ya, secara hakikat sifat bagi man'utnya secara hakikat. Qala wa tsani an-na'tu sababi. Yusamma hadha, qala al-mu'alliq, qala al-ahdal, yusamma hadha an-na'tu bis-sababi lijuryanihi ala ghairi sahibi ma bainahuma minal mulabasati. Intaha. Na'at ini dinamakan dengan na'at sababi karena dia berlaku atas selain miliknya yang disifatinya. Bersamaan dengan di antara keduanya itu ada kesamaran. Faqauluka ja'a Muhammadun al-aqilu abuhu. Ini perhatikan, telah datang Muhammad yang berakal ayahnya. Mana na'atnya? Al-aqil. Tapi ini na'at li na'at sababi. Fal-aqilu na'atun li Muhammadin min haisul i'rab. Ya, al-aqilu ini na'at bagi kata Muhammad secara i'rab, dari sisi i'rabnya. Lakinnahu min haisul makna wasfun li abuhu la li Muhammad. Akan tetapi secara makna, akil ini sifat bagi abuhu, bukan kepada Muhammad. Telah datang Muhammad yang berakal ayahnya. Siapa yang berakal? Ayahnya, bukan Muhammadnya. Jadi secara i'rab akil na'at bagi Muhammad, secara makna akil na'at bagi abuhu. Falida summiya sababiyan. Oleh karena inilah dinamai dengan na'at sababi. Fal mulabasatu waqi'atun baina Muhammadin wa abihi. Maka kesamaran terjadi antara Muhammad dan ayahnya. Wandur mazidan hasiyata al-hamidi. Silahkan lihat tambahan faedah dari hasiyat al-hamidi. Qala amman na'tul haqiqi fa huwa ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ilal man'ud. Kemudian di sini mu'alif atau syarih mendefinisikan na'at haqiqi adalah apa yang menghilangkan atau apa yang merofakkan. Saya ulangi, na'atul haqiqi adalah apa yang merofakkan domir mustatir yang kembali kepada man'ud. Apa yang merofakkan domir mustatir yang kembali kepada man'ud. Nah, contohnya, ja'a Muhammadun al-aqilu, telah datang Muhammad yang akil. Maka al-aqil ini na'at bagi Muhammad. Wa huwa rafi'un li dhamirin mustatirin takdiru huwa ya'udu ila Muhammad. Di dalam lafaz aqil ini ada dhamir mustatir, fa'ilnya aqil, kembalinya kepada Muhammad. Kita baca i'rabnya, ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Muhammadun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu rafi'i dhamma dhahira 'ala akhirih. Al-aqil na'tun li Muhammad. Wa na'tu yatba'ul man'uta fi jami'i akhwalihi min raf'in wa nasbin wa khafdin. Na'at itu mengikuti man'ut pada semua keadaannya berupa rafa, nasab, khafd. Wa huna naqul wa na'tul marfu'i marfu'un misluhu. Kita katakan di sini na'tul marfu', na'atnya marfu' itu marfu' yang semisalnya. Wa alamatu rafi dhammah dhahirah ala akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah dhahirah di akhirnya. Fal aqilu ismu fa'ilin ya'malu amalal fi'li. Maka lafadz aqil ini isim fa'il, beramal seperti amalan fi'ilnya. Yarfa'u al-fa'il wa yansibul maf'ul. Marofa'kan fa'il dan menasabkan maf'ul. Wa fa'ilhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiru huwa. Ini na'at sababi. Na'at hakiki. Qala wa amma na'am. Wa amma na'atu sababi. Fa'uwa marofa asman dhahiran muttasilan bidhamirin ya'udu ilal man'ud. Adapun na'at sababi adalah apa yang merofakan isim dhahir yang bersambung dengan dhamir yang kembali kepada man'ud. Kalau na'at hakiki merofakan dhamir mustatir, kalau na'at sababi merofakan isim dhahir yang bersambung dengan dhamir yang kembali kepada man'udnya. Contoh, ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Muhammadun fa'il, al-fadilu na'at. Abuhu fa'ilnya al-fadil. Isim dhahir bersambung dengan dhamir ha kembali kepada Muhammad. I'rabnya perhatikan. I'rabuhu ja'a Muhammadun fadil ka i'rabi ja'a Muhammadun al-akil mutaqaddimah wa abu qad a'rabahu syarih. Abu di i'rab oleh syarih. Al-fadilu na'tun li Muhammad wa abu fa'ilun lil fadil marfu'un bil wawi niyabatan idhammah. Marfu' dengan tanda rufaknya waw menggantikan dhammah li'an nominal asma'il khamsah. Wahuwa mudhafun ila al-ha. Dan dia diidhafahkan kepada dhamir ha. Allati ya dhamirun a'idun ila Muhammad. Wa hukmun na'ti annau yatba'u man'utau fi arabihi wa fi ta'rif wa tankiriya au sawa'un akana hakikian am sababiyan. Hukum na'at mengikuti manutnya dalam i'rabnya dan makrifat nakirahnya. Sama saja apakah na'at hakiki atau sababi. Mengikuti dari sisi i'rabnya rofa' nasab khafat, mengikuti dari sisi makrifat nakirahnya. Ini na'at hakiki dan sababi. Nanti akan ada tambahan pada na'at hakiki. Ya, apa saja yang harus apa saja yang harus sama antara na'at dan man'utnya. Baik, jadi hukum na'at ini mengikuti man'utnya dari sisi i'rabnya. Rofa, rofa, ja'a zaidun al-fadil, nasab, nasab, ro'aitu zaidan al-fadila, majrur, majrur, maratu bi zaidin al-fadili. Nah, nakirahnya, ma'rifat nakirahnya, ja'a rojulun fadilun, ro'aitu rojulan fadilan, maratu bi rojulin fadilin. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza, kita cukupkan sampai di sini. Matanya tetap dihafalkan, ikhwan. Nah, nanti kalau sudah pertemuan secara offline, setoran hafalan matan Al-Ajurumiyah insyaallah taala. Baik, naktafi bihadza wa sallallahu wa sallama ala نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.